Baik, ayuhal ikhwatu fillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang sunanul fitrah, sehingga pada siang hari ini kita memasuki bab yang kelima. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala al-babul khamis, bab yang kelima. Fil wudu'i wa fihi masail, berkenaan tentang masalah berwudu dan di dalamnya ada beberapa permasalahan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu, permasalahan yang pertama definisi wudu dan hukum berwudu. Al-wudu'u lughatan mushtaqun min al-wada'ati, berwudu secara bahasa itu diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah wa hiya al-husnu wa al-nadhafah. Al-wada'ah maknanya al-husnu wa al-nadhafah, baik dan bersih. Dan berwudu disebut berwudu disebabkan karena membersihkan jasmani seseorang, demikian pula membersihkan jiwa seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini disebabkan karena berwudu selain untuk membersihkan yang zahir, demikian pula membersihkan yang batin. Sebab berwudu termasuk di antara amalan yang menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Wa syar'an, adapun secara syara', secara istilah, yang dimaksud al-wudu isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ati, menggunakan air pada empat anggota tubuh. Wahiyal wajhu, yaitu wajah. Wal yadani, kedua tangan. War ra'su, war rijlan, kepala, demikian pula kedua kaki. Dan keempat anggota tubuh ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sebutkan insyaallah. Ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan sifat yang khusus, dengan tata cara yang khusus dijelaskan dalam syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala, dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini membedakan antara ibadah dengan adah. Adapun ibadah, ketika seorang mengerjakannya, tujuannya adalah untuk ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun adah hanya merupakan kebiasaan. Kalau misalnya ada seseorang, dia membasuh wajahnya, mengusap kepalanya, membasuh tangan hingga siku, dan membasuh kaki hingga mata kakinya, namun dia tidak berniat mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk membersihkan dirinya atau hanya untuk mendinginkan tubuhnya, namun dia tidak berniat ibadah, maka tidak dikatakan wudu secara istilah sampai dia melakukannya dengan tata cara yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan niat at-ta'abbudu lillahi tabaraka ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hukmuhu, adapun hukum berwudu, annahu wajibun 'alal muhdith, bahwa berwudu hukumnya wajib bagi orang yang dalam keadaan berhadas. Idza arada salata wa ma fi hukmiha, apabila dia hendak mengerjakan salat, maka tidak boleh baginya mengerjakan salat sampai dia berwudu. Wa ma fi hukmiha, dan yang hukumnya sama dengan hukum salat. Yang dimaksud oleh beliau adalah amalan-amalan yang disyaratkan seorang dalam keadaan bersuci pada saat dia hendak melakukan amalan tersebut. Kat tawafi, seperti misalnya tawaf, menurut pendapat sebagian para ulama bahwa tawaf syaratnya seorang harus dalam keadaan suci. Wa massil mushaf, dan menyentuh mushaf, menurut pendapat mayoritas dari kalangan para ulama bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang menyentuh mushaf kecuali apabila dia dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Meskipun yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah malaikat, akan tetapi telah datang penafsiran dari beberapa sahabat, dari Salman, dari Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud adalah mushaf-mushaf yang ada di tangan kaum muslimin. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim kecuali apabila dia dalam keadaan suci, yaitu suci dari hadas besar, demikian pula dari hadas kecil. Dan nanti akan disebutkan tambahan penjelasan tentang permasalahan ini. Yang jelas, tidak diperbolehkan bagi seorang melakukan salat tanpa disertai dengan wudu yang mengangkat hadas kecil. Ya, disebabkan karena seorang yang mengerjakan salat harus bersih. Bersih dari najis, bersih dari hadas besar, dan bersih pula dari hadas kecil. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan bahwa wajib bagi seorang yang dalam keadaan berhadas. Berarti apa? Apabila seorang tidak dalam keadaan berhadas, dia dalam keadaan suci, lalu dia memperbaharui wudunya, maka hukumnya sunnah dan tidak wajib. Hukumnya sunnah dan tidak wajib. Namun apabila dia dalam keadaan berhadas dan dia ingin mengerjakan sholat, maka termasuk di antara syarat sahnya sholat adalah seorang harus dalam keadaan suci dari hadas, hadas kecil, demikian pula hadas besar, sehingga dia harus berwudu jika dia dalam keadaan berhadas kecil, dan dia harus mandi apabila dia dalam keadaan berhadas besar. Di samping hukum berwudu yang telah kita jelaskan bahwa hukumnya adalah wajib apabila seorang hendak mengerjakan sholat dan yang semisalnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan berwudu. Di samping hukumnya yang wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Termasuk di antara keutamaan berwudu bahwa mereka orang-orang yang senantiasa berwudu di dunia, mereka akan dikenal pada yaumul qiyamah dengan tanda-tanda air wudu yang mereka gunakan. Dengan mengeluarkan cahaya dari tubuh-tubuh mereka, dari kedua tangan mereka, demikian pula dari kedua kaki mereka, disebabkan karena bekas-bekas air wudu yang mereka senantiasa berwudu ketika di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat nanti dalam keadaan ghurran muhajjalin, keluar sinar-sinar yang terang dari kedua tangan mereka, dari wajah mereka, dari kedua kaki mereka, disebabkan karena bekas air wudu yang mereka gunakan. Ini merupakan keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena mereka senantiasa berwudu dan dengan itu mereka diketahui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ayyuhal ikhwatu fillah, berwudu, apabila seorang berwudu, maka berwudu ini akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba selama dia meninggalkan dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, maka keluar kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia lakukan hingga kesalahan-kesalahan tersebut dan dosa-dosa tersebut keluar melalui bagian bawah dari kuku-kukunya. Demikian pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang senantiasa berwudu akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan meninggikan kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, Ala adullukum ala ma yamhu Allahu ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami menginginkan itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbaghul wudu 'ala al-makarih. Isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khutha ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah. Fadhalikumur ribat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi dia merasa kesulitan untuk berwudu. Misalnya di musim dingin, apabila dia berwudu dia akan kedinginan, namun dia tetap berwudu sebagai bentuk bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dengan memperbanyak langkah menuju masjid. Demikian pula menunggu antara satu sholat menuju kepada sholat yang berikutnya. Ini merupakan amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan meninggikan kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fadhalikum ar-ribat. Yang demikian itu termasuk ribat. Yang dimaksud ribat yaitu seorang hamba yang menahan dirinya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Jadi dia menahan dirinya sehingga dia tidak melakukan yang lain kecuali perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Oleh karena itu, masyaallah wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk selalu menjaga kesucian kita dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, hendaknya kita selalu menjaga dalam keadaan kita suci, yaitu dalam keadaan berwudu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga wudunya melainkan itu merupakan tanda bahwa dia adalah seorang mukmin. Sampai di sini, ma'asyiral rahimakumullah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.